Manis-manis nona kairatu, merlebe manis nona jasira. Apalai kalau deng nona ternate, dorang susah madeng nona banda. Marlebe manis nona jasira, apalai kalau deng nona ternate, dorang susah madeng nona banda. Nona tua lai ada, nam lea lai ada, itu sudah dong semua nona ambon juan. Nona tua lai ada, nam lea lai ada, itu sudah dong semua nona ambon juan. Nona ambon paling manis, nona ambon paling sadis, tarada yang bisa tangkis dong terlalu manis-manis. Nona ambon paling manis, nona ambon paling sadis, tarada yang bisa tangkis dong terlalu manis-manis. Sama dengan artis itu tujuan nona ambon pun style. Coba kamu lihat kalau dong smile, smile mata pasti terpana. Siapa yang lihat pasti terpesona. Beta sing tahan lain nona, dapat lihat dong dari jauh sana. Gaya pica lengan patah-patah, nona ambon saja bisa pukul rata. Nona ambon saja yang motok, yang lain sing bisa blok. Kalau sing percaya mari datang lihat, beta yakin kamu pasti tak gila-gila. Kalau lihat nona ambon pun gaya, hey nyong itu bahaya. Nona ambon paling manis, nona ambon paling sadis, tarada yang bisa tangkis dong terlalu manis-manis. Nona ambon paling manis, nona ambon paling sadis, tarada yang bisa tangkis dong terlalu manis-manis. Marlebe manis nona jasira, apalai kalau deng nona ternate, dorang susah madeng nona banda. Nona tua lai ada, nam lea lai ada, itu sudah dong semua nona ambon juan. Nona tua lai ada, nam lea lai ada, itu sudah dong semua nona ambon juan. Nona ambon paling manis, nona ambon paling sadis, tarada yang bisa tangkis dong terlalu manis-manis. Nona ambon paling manis, nona ambon paling sadis, tarada yang bisa tangkis dong terlalu.